pandemi. Thank you. Jara Mike, aku begindang begini sak ngetong. Sumpah repo banget sih lu meme. Kok kena haji mu kena rancang ibu leyo. Kalau kayak begitu kan lu rupi dud. Tak ngarah ya kalau begini jatuh cinta sama iye. Amit-amit sama maja. Nih aku kena.